dan yang jadi disayang, disayang sayang. Paras jelita bahulan terang, engkau kasihku yang paling ku sayang. Kasihku yang paling ku sayang.